takkan pernah ku rasa kan arti rindu. Kalau dulu kita tak kenal, takkan pernah ku rasa kan jatuh cinta. Kau berikan aku cinta dan semua yang terindah, namun hanya sehari saja.